Makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda. Akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita, apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Saya mau minum misalnya. Sebelum minum, supaya dapat nilai dan keberkahan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nih, supaya enggak bingung, contoh cepat. Ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka, saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya, menjadikan kegiatan minum ini karena Allah. Bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua namanya musahabah. Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita, maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan. Supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Siapa yang mendapatkan musahabatullah akan dibimbing. Ya, banyak cara. Dulu orang menempuh dengan tahajud. Itu orang kalau tahajudnya benar, dapat bimbingan dari Allah. Empat keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17. Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan la. Satu, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu kedudukan terhormat. Anda mau jadi di dewan, di pimpinan perusahaan, di birokrasi, diplomasi. Kadang ada orang kan terangkat ke tempat terbaik, cuman cara masuknya salah kan? Ya kan? Maka yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sedekin, cara masuk yang benar. Ada orang punya kesulitan tapi salah menyelesaikan, salah cari solusi, datang ke dukun itu kan, maka ada solusi, wa akhrijni mukhraja sedekin. Dan kadang kedudukan tinggi itu rentan persaingan, ya apapun itu, tinggi di harta, di perusahaan, kata Quran siap-siap akan rentan persaingan, ya termasuk di kedudukan, termasuk apapun. Maka dengan kesiapan itu kita lebih tangguh mengatasi persoalan. Bahkan ancamannya tinggi. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang ingin monopoli. Orang yang mendekat Allah dengan tinggi, kata Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hanya Allah yang akan langsung melindungi. Kita punya akses dengan siapapun membantu, ringan pekerjaan. Kalau Allah sudah bantu, apa yang menjadi berat bagi kita? Nah, ada satu kalimat saja selain tahajud yang itu langsung menghadirkan perlindungan Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Ilsaq dari kata lisaq. Lem itu bahasa Arabnya lisaq. Untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah, saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya. Pernah kenal enggak dengan Maryam, anak perempuannya Imran? Maryam binti Imran enggak minta, dikasih sama Allah. Ya, dan ada di satu kasus melebihi keutamaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belajar dari kasusnya Maryam, minta sama Allah, dikabulkan. Mintanya pun di mihrabnya Maryam. Saking dekatnya dengan Allah. Dan itu peran kedua orang tuanya. Jadi kalau benar diberi perhatian, itu berkahnya akan juga mengenai semua yang terlibat di dalamnya. Itu sudah rumus. Bukan cuma pahala. Bukan cuma pahala. Nabi Zakaria itu merawat Maryam. Beliau pamannya. Menikah dengan Elias Sobat, dikenal dengan Elizabeth, itu kakaknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran, dia punya anak Maryam. Ketika dirawat, Maryam itu sudah disiapkan dari kecil. Buka ayat 37 surah Ali Imran. Itu saking dekatnya dengan Allah, walaupun dirawat oleh pamannya, ya Al-Quran mengabadikan dan memviralkan kepada kita. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan. Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Tuh. Jelas? Allah menyampaikan wakafalaha Zakaria dirawat oleh pamannya. Tapi yang menarik, setiap pamannya mengantarkan kebutuhan setiap kali. Ya, mau mengantarkan makanan sudah ada makanan. Yang menarik begini, di tafsir itu disebutkan, ya, yang enggak ada pun jadi ada. Enggak musim anggur ada anggur. Nganterin apel adanya anggur. Ada semua. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Beliau bertanya, Maryam, dikonfirmasi dari mana semua ini? Pamannya itu tahu sebetulnya, kan yang pegang kuncinya pamannya. Tahu Maryamnya dekat dengan Allah, hanya ingin mengonfirmasi apakah benar kedekatan itu telah terjadi. Maka beliau jawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah semuanya. Maka orang yang didekatkan dengan Allah, keluarnya Allah. Ini penghafal Quran juga begitu. Ya. Kalau selama menghafal dekat dengan musik, nanti enggak akan bersambung tuh. Karena beda kemistrinya. Ah, ojo dibandingke itu. Ya, ya nggak akan menang ya, nggak sama, ya nggak akan ketemu, ya kemistrinya nggak sama. Jadi saya ingin katakan bahwa kembali lagi kalau sudah ilsaq dekat dengan Allah itu diberi. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man, pakai man. Man yasha'u bighairi, paman kan paman sudah lebih tahu. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Maka yang di-highlight itu kalimat siapapun yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria pertama kali mengambil keberkahan dari tempat sujudnya Maryam di situ. Maka di situ beliau salat di ayat 38-nya itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un. Beliau enggak minta dunia, enggak minta kedudukan, enggak minta macam-macam. Minta sesuatu yang menurut manusia mustahil karena divonis tak mungkin punya itu. Minta keturunan. Maka langsung dijawab seketika. Itu yang saya maksudkan ilsaq. Nah, itu bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda. Beda. Akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita, apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, enggak akan melangkah kaki kepada yang Allah enggak sukai. Itu baru bak saja. Dan pasti akan merubah diri lebih baik.